Wayah kita kokorosono podo raharjo sewan kita ngiri. Kau lono ninggi, kulun. Lulus raharjo pisuan kulo kali singgur bedo. Boto langkung sembah sungkem kulo mugi kunju. Iya ngiri kokorosono wis ulun tompo permadi podo raharjo. Kulo ninggi dateng kapundi. Pangabekti kulo katur bekulun. Iya permadi wis ulun tompo. Waladala, perkenjang, perkenjang, pak, peng, bu, bolong, warida, yang ini garing uang kali jodoh, sopo singkawi. Kakara sama, gara, waduh, pecik, soal kita, gara, kakara sama, gara. Nuhun ini, bukulun dateng ke bundi, bukti ku lo mugi kunci. Iya, gara, kakara kata, nabi sulun tompa. Permati, waduh, raja. Nuwun inggih dateng ka pundi bekti kula mugi kunjuk. Ya, ya nggih, mulun tampa. Nggih, kok rasane. Nuwun wonten dhawuh. Apa wis pono kang dadi wigatine jeneng kita ulun biji. Kawula lon, nuwun inggih dereng. Namung kula ngertos bilih kula tinimbalan paduka pekulun. Sumurupa nggih kok rasane. Jeneng kita ulun biji marak mring kayuwangan wektu iki kunggan mungsuh Nalendra saka ing karaton ngrenggo bumi jejuluk Prabu Naga Prasanta anganti kadange kang wujud gajah jenenge Arya Yudha Kati Prabu Naga Prasanta nyuwun palakrama kepengin dhaup karo luraing widodari yaiku Bathari Suprabo ulun ora marengake nanging reh ning Prabu Naga Prasanta lan sedulure iku Sekti Mandraguna temah para Jawata padha kasoran lumawan tanding saka kapitayan ulun tan ana ingkang bangkit nyernakake mungsuh mung kajaba jeneng kita Kakarasana hawit kang saka iku nggih Kakarasana jeneng kita Jewangkot jeneng kita ulun Sraya dadi balaning dewa sirnakno reretu ingkang ngrabasa kayiwangan jenggring saloko. Nuringgih pegulun. Mboten langkung kula namung ngestokaken sadanipun pegulun saha kula sagah pinangka srayaning jawata anyirnaken Nalendra ingkang watak angkara saking rengga bumi. Yen pancen kita wis semaguh kulub jagat sak isine neksanana. Wiwit dina iki jeneng kita ulun paring tambah tenger kekasih ya Baladewa.